hancur nirwana, distorsi alam sadarku. Aku mulai menggila memikirkanmu saat peluknya mengantar tidurmu. Setiap malam dengarlah. Bersamaku, engkau semesta hidupku.